Dia, kulihat dia selalu menutup mata. Dia dalam malam, aku dan dia. Dia menutup mata. Dia terus berjalan. Dia tak hiraukan aku dan dia. Terbanglah kepadaku, manusia sempurna. Dia adalah malam, aku dan dia. Terbanglah kepadaku, manusia sempurna untukku. You.